Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kita masih berada pada pembahasan al-khata' wa nisyan wal ikrah. Al-khata' wa nisyan sudah kita bahas. Al-khata' yakni ketidaksengajaan, wa nisyan kelupaan, ya, seorang lupa, ya, melakukan sesuatu yang dilarang, lupa meninggalkan sesuatu yang diperintahkan. Naam. Tersisa pembahasan al-ikrah. Al-ikrah. Taib. Disebutkan di dalam syarah Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullah, beliau mengatakan ila an qal, sampai pada ucapan Ibnu Rajab, masih menukilkan ucapan Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitab Jami' Al-Ulum wal Hikam, al-faslus tsani, fasal yang kedua, fi hukmil mukrah, tentang permasalahan hukum orang yang dipaksa. Naam. Tidak diragukan ikhwatil kiram, kalimat terpaksa itu seringkali dijadikan sebagai alasan untuk seorang terlepas dari tuduhan jelek. Terlepas dari pembahasan kita, banyak orang menjadikan kalimat terpaksa itu untuk membebaskan diri dari tuduhan atau meringankan hukuman. Ya. Orang di penjara, ditangkap orang, ya, kemudian di sidang dia mengatakan, bagaimana lagi Pak, saya terpaksa. Ya. Kelaparan, anak-anak saya tidak makan, hutang bertumpuk-tumpuk, ya, terpaksa saya mencuri, terpaksa saya ini, saya itu. Nah, sehingga kita mendapatkan kalimat terpaksa ini, manusia bermudah-mudah di dalam menerapkannya, seakan-akan ya dengan keterpaksaan itu dia terlepas dari dosa. Tentu ikhwatil kiram rahimanur rahimakumullah, kita harus memahami permasalahan al-mukroh, ya, sesuai dengan porsinya. Sehingga para ulama rahimahumullah, mereka juga menjelaskan tentang apa sesungguhnya mukroh. Apakah setiap orang yang mengatakan saya terpaksa kemudian diterima ucapannya? Apakah setiap orang yang mengajukan alasan saya terpaksa kemudian dimaafkan? Naam, ini perlu untuk kita melihat, ya, tahrir al-mas'alah. Ya, rincian masalah ini yang diterangkan oleh para ulama. Di antara yang menjelaskan adalah Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Beliau mengatakan fi hukmil mukroh, hukum orang yang mukroh, terpaksa, dipaksa. Beliau mengawali dengan ucapan beliau, wa huwa naw'an, mukroh itu ada dua jenis. Nah, berarti dari sini sudah kita mengerti, mukroh itu tidak kemudian sama jenisnya, sama situasi dan kondisinya. Nawa'an, ada dua jenis. Ahaduhuma, yang pertama adalah seorang yang mukroh, yang dipaksa, ya, dan ketika dia dipaksa itu tidak lagi memiliki pilihan yang lain. Man la ikhtiyara lahu, dipaksa yang dia kemudian tidak lagi memiliki ikhtiar. Tidak bisa apa-apa. Bil kulliyah, secara keseluruhan. Wala qudrata lahu 'alal imtina'. Dan ketika dia dipaksa itu, dia tidak memiliki kudroh, dia tidak memiliki kemampuan untuk menolak. Naam, kalau yang seperti ini disepakati, ya, tidak ada khilaf, dia tidak berdosa. Tidak ada apa namanya hukuman atas dia. Tidak ada hukuman atas dia. Seperti misalnya disebutkan contoh, kaman humila kurhan. Seperti seorang yang diangkat badannya kurhan, dipaksa. Wa udkhila makanan, kemudian dia dimasukkan ke suatu tempat. Halafa alal imtina' min dukhulihi, di mana tempat itu dia telah bersumpah untuk tidak memasukinya. Naam, atau dia kaitkan sumpahnya dengan tempat tadi. Misal, ya, seorang suami, ya, mengatakan kepada istrinya, demi Allah, kalau kamu sampai keluar dari rumah ini, ya, sebelum saya datang, kamu saya cerai. Misal, suami mengatakan kepada istrinya, kalau kamu keluar dari rumah ini, kamu saya cerai. Diancam oleh suaminya. Nah, kemudian tiba-tiba, ya, sang wanita ini yang merupakan istri fulan ini diikat oleh saudara-saudaranya, ya, diikat kakinya, diikat tangannya, kemudian diangkat, dikeluarkan dari luar rumah. Nah, ya, ini dikeluarkan dari rumahnya. Ya, berarti dia telah keluar dari apa? Rumah yang suaminya telah bersumpah bahwasanya kalau dia keluar rumah maka akan apa? Akan dicerai. Atau terkait dengan dirinya sendiri. Ya, saya bersumpah saya tidak akan masuk ke tempat itu. Kemudian ternyata dia diikat, ya, diangkat, dimasukkan ke tempat tadi. Nah, orang yang seperti ini, ikhwatil kiram, kalau antum lihat, dia adalah orang yang mukroh. Jenis yang pertama, yaitu orang yang terpaksa dalam keadaan tidak memiliki ikhtiar, tidak memiliki kudroh untuk menolak. Contoh ini. Au humila kurhan wa daraba bihi na'am ghairahu wa duriba bihi ghairahu. Atau ada seorang yang diikat, ya, atau diangkat, kemudian digunakan untuk memukul orang lain. Misalnya ada seorang yang gemuk, ya, badannya diangkat oleh 4 orang yang kuat. Yang satu memegang kaki kanannya, yang satu memegang kaki kirinya, yang satu memegang tangan kanan dan tangan, diangkat. Tidak bisa berbuat apa-apa, dipaksa, diangkat. Kemudian dijatuhkan pada seorang bayi yang sedang tidur. Dijatuhkan. Atau duri babih, digunakan sebagai alat untuk memukul seseorang. Orang yang gemuk ini dijatuhkan pada seorang bayi. Dijatuhkan demikian sampai bayi itu mati. Naam. Kalau ditanya, bayi ini mati kenapa? Ya, ya sebab orang ini yang gemuk ini. Taib, apakah ada kisos atas orang ini? Antum bisa melihat bahwasanya orang yang gemuk ini diangkat humil, ya, waduri babihi gairahu, digunakan untuk memukul atau membunuh orang lain dengan dia. Hatta mata dzalikal ghair, sampai mati orang lain itu, entah itu bayi atau yang lain, hanya sekedar misal. Taib, di saat itu dia memang tidak memiliki kudroh, wala kudrota lahu alal imtina. Dia tidak memiliki sedikit pun kemampuan untuk mada untuk menolaknya. Atau contoh yang lain. Dan ini semuanya mungkin terjadi. Udhji'atil mar'atu thumma zuniya biha. Seorang wanita, ya, dipaksa, ya, diikat dan seterusnya, zuniya biha. Dizinai min ghairi qudratin, tanpa ada qudrah alal imtina. Untuk menolak tidak mampu. Fahada, ini semuanya ikhwan, jenis yang pertama ini, al-mukroh, orang yang terpaksa dan tidak ada ikhtiar. Fahada nau minal ikroh, yakni la isma alaihi bil ittifaq, tidak ada dosa, tidak ada dosa. Wala yatarattab alaihi khins indal jumhur, dan tidak berakibat batalnya sumpahnya. Naam, al-khins yani membatalkan sumpah. Naam, jadi sumpahnya tidak rusak, tidak batal dengan yang seperti itu. Kondisi dia terpaksa, dipaksa, sementara dia tidak memiliki mada ikhtiar. Naam, waqad haka an ba'd as-salaf aw waqad hukiya an ba'd as-salaf kan Nakhai. Naam, fi waqad haka an ba'd as-salaf waqad hukiya an ba'd as-salaf kan Nakhai fi khilaf. Naam, ada sebagian salaf ya yang menukilkan naam bahwasanya dalam masalah ini ada khilaf. Namun wallahu alam ya, kita melihat bahwasanya mukroh jenis ini naam tidak memiliki mada memiliki dosa. Naam. Wabillahi taufiq. Karena dia tidak memiliki ikhtiar, tidak memiliki ikhtiar. Tsumma qala, kemudian berikutnya berkata Al-Hafidz Ibnu Rajab, an-naw'u tsani, jenis ikrah yang kedua. Man ukriha bi dharbin aw ghairihi hatta fa'al. Orang yang dipaksa ya, diancam dengan dipukul atau dibunuh atau yang lain sampai dia melakukan. Nah, misal ada seorang ditodong kepalanya dengan pistol atau dikalungkan celurit pada apa namanya? Pada lehernya. Nah, dipaksa. Nah, kamu lakukan ini. Kamu lakukan itu. Kalau tidak kamu saya bunuh. Nah, kamu saya bunuh. Nah, kalau antum lihat di sini ikhwan, orang ini kalau dikatakan masih memiliki ikhtiar, masih. Nah, ada di hadapannya anak kecil, ya, ditodong dengan pistol. Bunuh anak ini, cekik anak ini. Dia punya ikhtiar untuk mencekik atau tidak. Nah, dia punya ikhtiar untuk tidak melakukan atau melakukan. Tapi posisi dia terpaksa. Tentu berbeda dengan tadi kondisi orang yang gemuk yang diangkat kemudian dijatuhkan pada bayi ini. Nah, kalau antum perhatikan dia masih memiliki ikhtiar. Namun dia dipaksa akan dipukul atau dibunuh atau yang lain. Fahadhal fi'l muta'alliqun bihi taklif. Maka ketahuilah perbuatan dia ini masih ada kaitannya dengan taklif. Dia masih mukallaf di sini. Fa innahu yumkinuhu an la yaf'al. Karena kenyataannya masih mungkin bagi dia untuk tidak melakukan. Masih mungkin bagi dia untuk tidak minum khamr, masih mungkin bagi dia untuk tidak berzina, masih mungkin bagi dia untuk apa namanya tidak membunuh, masih mungkin. Bunuh orang itu sambil ditodong. Minum khamr itu sambil ditodong. Ya. Taib. Ila akhirih. Fahuwa mukhtarun lil fi'li. Lakin laisa gharduhu nafsul fi'l. Maka kalau kita lihat orang ini memiliki pilihan untuk tidak melakukan atau dia melakukan. Dia masih bisa memilih untuk tidak melakukan atau melakukan. Tetapi kalaupun dia melakukan ya, sesungguhnya dia melakukan itu bukan murni ingin melakukan perbuatan itu, namun dia lakukan itu daf'ad darar anhu, untuk menolak madarat atas dirinya. Sudahlah, saya bunuh saja anak ini. Dia pun mencekik anak tadi. Ya. Dicekik. Ya. Naam. Sampai mati agar dirinya selamat dari pembunuhan, misal. Namun sesungguhnya dia tidak ingin membunuh anak ini. Bukan nafsul fi'l sesungguhnya yang dia lakukan, tetapi bal daf'ud darar anhu. Apakah yang seperti ini boleh, ikhwan? Taib. Dikatakan oleh Syekh, fahuwa mukhtarun min wajhin ghairu mukhtarin min wajhin. Dia ini sesungguhnya ada pilihan, dia bisa memilih dari satu sisi dan tidak bisa memilih dari sisi yang lain. Walihada ikhtalafan nas. Oleh karena itu para ulama pun berselisih. Hal huwa mukallafun am la? Apakah dia tergolong mukallaf atau tidak? Namun ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, ini penting bagi seorang thalibu ilmin. Dalam sebuah permasalahan yang terjadi khilaf, terkadang ada permasalahan yang di situ disepakati. Maka ya, fahami dulu perkara-perkara yang disepakati. Baru kemudian dilihat permasalahan-permasalahan yang mukhtalaf fih. Lihat mahal ittifaq, kemudian baru dilihat mahal al-ikhtilaf. Naam, ternyata ikhwatil kiram ada kesepakatan para ulama dalam masalah mukroh jenis yang kedua ini. Kata Ibnu Rajab, wattafaqal ulama'u ala annahu law ukriha ala qatli ma'sumin lam yasihha lahu qatluhu. Para ulama bersepakat seandainya ada seorang yang dipaksa, diancam bunuh, kecuali kalau dia mau membunuh orang lain, maka tidak boleh dia membunuh orang lain untuk menyelamatkan dirinya dari pembunuhan. Tidak boleh. Dipaksa untuk mencekik anak itu, tidak, saya tidak mau. Kalau kamu tidak mau mencekik, kamu saya bunuh, kamu saya cekik. Tidak. Tidak boleh untuk menyelamatkan dirinya dengan membunuh orang lain. Hadza muttafaqun bainal ulama. Fa innahu innama yaqtuluhu bi ikhtiyarihi waftida'a nafsihi bi qatlihi. Enggak boleh yang seperti itu karena dia membunuh orang ini ya untuk menyelamatkan dirinya dari pembunuhan, membebaskan dirinya dari pembunuhan. Yang seperti ini tidak diperbolehkan. Hadza ijma' minal ulama al-mu'tad bihim. Yang ini ya disepakati dan ada ijma' dari kalangan para ulama yang mu'tad bihim, yang dianggap ittifaknya atau ijma'nya. Ini kesepakatan yang pertama. Kemudian yang kedua ikhwan, al-iqrah alal aqwal. Ya, dipaksa mau dibunuh, kamu tolong ucapkan kalimat kufur, kalau tidak kamu saya bunuh misal. Ya, sudah tinggal mati saja namanya. Yang dipaksa adalah aqwal, ucapannya. Nah, ucapkan Al-Quran, kalamullah, Al-Quran makhluk. Taib. Ini yang terjadi pada masa fitnat khalqil Quran. Kathir minal ulama akhadu hadhi rukhsah. Sebagian atau banyak di antara para ulama yang terpaksa mengucapkan itu. Yang dipaksa adalah qaul, ucapan dia, hatinya tidak. Wa qalbuhu mutmainun bil iman. Hatinya tidak. Kalau hati bisa dipaksa, hatinya tidak boleh meridhai atas apa yang dia ucapkan. Yang penting hatinya mutmain. Bi anna al-Qur'an kalamullah. Al-Qur'an adalah kalamullah, bi anna yani al-Qur'an haq wa kalamullahi haq. Hanya lesannya saja yang mengucapkan Al-Qur'an makhluk, agar selamat dari pembunuhan. Taib. Di sini ikhwatil kiram ya. Dzakara ba'da dzalik, Ibnu Rajab menyebutkan setelah itu annal ikrah 'alal aqwal ma'fuun 'anha. Al ikrah 'alal aqwal. Naam. Seorang diancam dibunuh kecuali kalau dia mengucapkan ini dan itu. Ma'fuun 'anha. Yang seperti ini diampuni, dimaafkan. La ya'samul insan idza ukriha 'alaiha. Seorang tidak berdosa kalau dipaksa untuk itu. Naam. Jadi sekarang tersisa ya, selain dari yang disepakati itu. Selain dari yang disepakati. Kalau tadi yang pertama yang disepakati adalah dipaksa untuk membunuh, enggak boleh dia membunuh agar dirinya selamat dari pembunuhan, tidak boleh. Hadza bil ittifaq. Demikian pula dipaksa alal aqwal, dipaksa untuk mengucapkan kalimat yang tidak baik misalnya. Naam, kalau dia terpaksa untuk mengucapkannya, ma'fun anhu, dimaafkan. Naam. Taib. Seperti kisah Ammar bin Yasir. Ya. Ammar bin Yasir, keluarganya disiksa, dibunuh. Naam, Ammar terpaksa mengucapkan kalimat. Naam. Yang hati beliau tetap ya, mutmain bil iman. dimaafkan oleh Allah Jalla wa'ala. Ya. Adapun selain ini, yaitu al-ikrah alal af'al, dikatakan oleh beliau, wa annal ikrah alal af'al fihi khilafun bainal ulama. Adapun al-ikrah alal af'al fihi khilaf bainal ulama. Sepertinya Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di beliau tidak berpanjang lebar dalam masalah ini karena ya panjang pembahasannya. Naam. Wa yahtaji ila tahrir, ya. Hendaknya kita membaca keterangan para ulama dalam bab ini. Namun setidaknya kita mengerti bahwasanya tidak dengan mudah seorang mengatakan saya tidak apa-apa, saya tidak dosa karena saya terpaksa. Perhatikan. Nau al-ikrah. Jenis ikrah itu. Naam, jenis ikrah itu apa? Ikrah yang seorang tidak memiliki ikhtiar atau masih memiliki ikhtiar. Naam, ketika itu adalah masih memiliki ikhtiar, dilihat ada yang disepakati oleh para ulama, tidak boleh. Ya, seorang untuk apa namanya? Membunuh orang lain dengan alasan dia terpaksa, kalau tidak saya akan dibunuh. Naam. Tidak boleh untuk seorang melakukannya. Demikian pula dalam permasalahan al-ikrah alal aqwal, dipaksa untuk mengucapkan kalimat-kalimat kufur atau yang semisalnya, yang seperti ini ma'fu'un anha. Taib. Bahkan di sana para ulama membahas tentang alat-alat yang digunakan sebagai apa? Alat untuk memaksa. Juga siapa yang memaksa? Ini penting, ikhwan. Ya. Ada anak kecil, ya. Taib membawa pedang, antum dipaksa. Namun saya dipaksa. Siapa yang memaksa anak kecil membawa pedang? Enggak bisa, ikhwan. Alatnya memang betul bisa untuk membunuh, tapi yang bawa anak kecil. Enggak bisa antum mengatakan saya terpaksa. Nah, ila akhirih. Adapun al-ikrah alal af'al fihi khilaf bainal ulama, intaha kalamuhu rahimahullah. Ditutup oleh beliau Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di, wal hasilu annal isma marfu'un an haula'i tsalatsah. Intinya pembahasan kita dalam bait yang ke-25 dan ke-26 ya, itu terkait dengan diangkatnya dosa atas orang yang melakukan sesuatu atau meninggalkan yang Allah perintahkan karena tidak sengaja, khata atau ikrah, dipaksa atau nisyan karena atau lupa, dengan rincian tadi. Naam. Tidak ada dosa. Marfu'un an haula'i tsalatsah. Wa amma dhaman, yang diangkat adalah dosa. Adapun dhaman, jaminan kewajiban untuk mengganti, idza atlafa nafsan aw malan fa yadhmanun. Kalau apa yang dia lakukan itu ternyata sampai ya menimbulkan kerugian jiwa, naam, atau harta, maka dia yadhmanun, ya. Dia wajib untuk apa? Menanggung. Ya. Naam, menanggung. Wabillahi taufiq. Di anna dhaman murattabun ala nafsil fi'l. Karena dhaman, ya, jaminan kerugian atau naam apa namanya semacam kafaroh dan yang semisalnya, murattabun ala nafsil fi'l. Karena itu adalah dimunculkan, ditimbulkan karena perbuatan tadi. Sawa'un qasad aw lam yaqsid. Sama saja apakah dia memiliki niat qasad aw lam yaqsid. Amal ism fa murattabun alal maqasid. Adapun dosa itu kaitannya dengan maqasid, dengan niat. Adapun dhaman itu kaitannya dengan perbuatan, nafsul fi'l. Nafsul fi'l. Naam. Saya lagi megang batu, ya, ingatnya megang apa namanya, tisu, ya, tapi saya pikir tisu, saya lemparkan, naam, kemudian mengenai kaca spion, apa namanya, saudara kita, nah, pecah, nah, dia menuntut ganti rugi mas, nah, ya. Saya tidak bisa dituntut, nah. Tidak bisa. Nah. Loh, bapak yang memecahkan dengan batu. Enggak, saya enggak ingat kalau ini batu. Saya lupa, saya pikir ini tisu. Ya, saya lemparkan sampai ya, memecahkan kaca Anda. Ya, enggak bisa. harus mengganti. Kecuali ya, memaafkan orang itu, maafkan itu sudah. Nah. Taib. Atau yang semisalnya ya khawatir kira. Nah, ya. Ini contoh sederhana ya, terkait dengan apa namanya beberapa hal yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di dalam dua bait ini. Nah, semoga yang sedikit ini diberi pemahaman kita atas apa yang kita baca, kita bisa mengambil manfaat dan faedahnya. Antum bisa membaca syarah hadis dalam kitab Jami' al-Ulum wal-Hikam tentang ini. Nah, masih tersisa beberapa masail dalam kitab tersebut, Jami' al-Ulum wal-Hikam, iqra'u, antum bisa membacanya. Fa innahu mufid, itu bermanfaat insyaallah taala. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.